أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. والله أعلم بمراده وكذلك لنا لك يا من كن من كن الفتون فتن nyoba ingsun agung ibdalaina tegesa nyoba ingsun agung baldohum ing setengah nas bibadin galawan setengah asyarif bilwadi tegesa kang mulia galawan kang asor wal ghani bilfakir lan kang sugi galawan kang fakir bian konimna hubisabgi ilal imani galawan yenta ngadingina kening sunagung hu ing fakir bisabgi hu ing ba'din hu ing ba'din bisabgi galawan andingini ilal imani maring iman ya kulu derpen yang tang ucap ya ba Allahum ay asyrafa wal agnia utegese pirang-pirang kang mulia lan pirang-pirang kang sugi mungkiri nilai kang ingkan karbeh ing lapad aha ulai alata utai samudayane kila pirang-pirang al-fukara ikang pakir manallahu alaihim iku isma parinan nugrah sapa Allah alaihi mingatasi haula imam min bainina saking antara insun sadaya bil hidayati kalawan hidayah ehlau kana mahum alaihi hudan tegese lamun ana opo barang kang utawi iya haula iku tetep ingatasi maiku pitudu masa bakuna ilik kaoranan dinginakun ya haula inangis sadaya maka orang dingin ya ulai naisun sadairi maring magol Allah ngadawu Allah Ta'ala alaysallahu bi'alama bisyakirin nada orang nala sapa Allah iku tetap kang lawan kang lewi huru bisyakirin kalawan wong kang syukuran kabelahu kade Allah payah dihim maka nuduhkan ya Allahum ing syakirin bala ingi a'lamu. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والله أعلم بمراده. وإذا جاءك لن تتكلتك كإن سر محمد سبا الذين يؤمنون وأكاك قد إيمانكن يا الذين كبه بآياتنا كلاوان سكايت إن سن سدايا فقل مكا مجاب سر محمد لهم كدوي الذين tiap ucapin lepad salamun alaikum utawi kasalamatan iku tetapi ngedasa sirakabe kata bahaya kodo ngahukuman rabbukum sapa pangeran sirakabe mesti akan sapa rabbukum pangeran sirakabe ala nafsi ingatasa zatara barahmata ing uras ing rahman naun satu ni kelakuan naishana tegesa kelakuan tapi kiraatin lanin dalam kiraat sewiji mabil fatih kalawan dan baca fatah pada alun yaiku dadi badal minar rahmat desa king rahmat manamila utesapa maniku ngamal yaman mingkum saking sirekabin suhuan inga lebih jahalatin kalawan bodo minu saking man yartagabahu sekira-kira nga yartagabahu ngalakon yaman uing su umataba gari-gari tobat yaman roja tiga sebab balik yaman mimbadi saking sausen yaman ba'dai amaling dalam sausen amal imanan nu saking su waslahalan matu takat yaman amalau yang amal iman fa'anahu maka satuhuni Allah ya Allah tiga se Allah Gafurun iku kang maha iku kang banget ngampuran ilahu kadu yang mantar iman durgang akeh nga wala sabihi kalawan man bikir watin lani lalam kira suji mabil pati kalawan den baca fatah fa'annahu ebal makbiratulahu tiga semagau tai pangampura iku tetap kadu iman iku tetap kadu iman. Lamun tadi nyaritakeun masalah paminta ti para inohong, para nusarugi, bangsawan-bangsawan terkemuka-terkemuka menta supaya Kanjeng Nabi ngusir ka jelema-jelema nu iman cuman hina, nu iman cuman fakir. Tah eta teh jadi fitnah. Berarti diteropong horenganan ieu kasugihan teh harta ieu bibit fitnah. Kamulyaan kaagungan eta horenganan bibit fitnah. Sehingga nimbulkeun fitnah teh horenganan harta supaya dijadikan ku Kanjeng Nabi jurang pemisah antara kaum bangsawan, kaum hartawan, antara nu mulia jeung nu sugih teh supaya aya jurang pemisah jeung anu fakir. Hampir Kanjeng Nabi terpancing, terpancing ge lain naon? Harapan Kanjeng Nabi susuganan ieu para bangsawan nu marulia nu sugih teh harepanana supaya asup Islam, sehingga Kanjeng Nabi teh lantaran manusia jadi timbul manusiawina. Hampir Kanjeng Nabi teh ieu kahasur nyan kulantaran Kanjeng Nabi mah masum, langsung turun malaikat Jibril negara Muhammad ulah dijadikeun jurang pemisah gara-gara harta. Ulah dijadikan jurang pemisah antara jelema fakir iman ka anjeun jeung ka Gusti Allah ku sabab cina fakir ulah datang ka kuari horenganan harta teh ngajadikeun fitnah sok jadi jurang pemisah boro-boro jeung deungeun-deungeun sarumpun jeung sadapur bae urang teh sapeujit keur masih keneh sararusah mah beuh sareuneuk saiga sapihanean hiji rokok ge babarengan jeung dulur barang kakam melejit wah boga kesempatan di pabrik waduh luar biasa dagang limbahna eta curuk ka adina pohara jasa curuk teh ka adina cak aing geus sia nuturkeun aing sama tengah jeding sih gas sia-sia aing-aing dijadikan jurang pemisah harta teh padahal mah sapeujit teu wauh kuari mah nu jadi kakak kanjuna jadi lantaran mobilna mewah imahna mewah ku batur diagung-agung dikaya-kaya dipuja-puja diraja-raja dulur teu wauh kuari ieu mah di ditu ieu mah di Vietnam kos kitu eta mah. Ini urang mah henteu paling geh, paling berbau-bau Vietnam. Kos kitu eta. Kamari mah kamari, ieu mah keur carita sapeujit bae. Masyaallah, kacai jadi saleuwit, ka darat jadi salogak, sareundeuk saigal sapihanean lantaran jadi dulur. Barang kuari jadi DPR, teu nyileuk sabeulah mata. Teu wauheun ka dulur teh berarti jabatan DPR sumber fitnah. Beuh, kamari ieu mah sia dulur aing, ieu batur aing, ieu sobat aing, ieu karib aing. Cok geus jadi bupati ku ari. Teu wau seutik-eutik acan. Hating tah geus bahasa hating. Bahasa hating tah bahasa mana tah? Hating. Teu wau seutik-eutik acan. Mun eueuh hatingan rada deureus mah hating. Masyaallah teu wau. Beuh, kamari mah babarengan jeung urang. Geus barang jadi bupati geus teu wau. Berarti jabatan bupati eta jurang pemisah antara dirina jeung masyarakat. Jadi lain ti kuari urang ti baheula nu mantang aya permintaan ge ti kaum-kaum hartawan. Ti kaum-kaum nu mulia ka Kangjeng Nabi, unggal kami ka dinya, maneh anjeun Muhammad keur babarengan jeung nu miskin jeung nu palalakir, kami ribet asana deuk ka dinya na. Wayahna coba usir heula sakeudeung, kami deuk asup ka dinya. Kangjeng Nabi hampir ta eta teh fitnah berarti. Geus tu jadi sumber fitnah teh hiji harta, nomor kadua jabatan. Datang ka kuari tah mah kos kitu. Gede teuing bupati mah RT. Aduh, kerjaan jadi RT mah jadi biasa bae. Waduh, bareng jadi RT, Masya Allah. Ngomongna geus sia teu sopan. Emang aing naon pan aing teh raja di dieu. Abu, raja koang-koang. RT. Gusti Allah. Aduh, Masya Allah. Aduh. Tah eta teh jurang pemisah nu kos kitu teh. Tah kuari ge kiai teh anu ngadeukeutan nu kos kitu mah aya jurang di sarua. Bangsana ta kiai ge. Pan kiai mah kuduna beki luhur, beki tawadu. Lantaran nu dideuleuna teh kiai mah pare. Di mana-mana pare teh kaluhur can aya, bener can aya eusian. Di mana geus eusian tungkul eta pare. Di mana ngacung deui berarti. Tah kos kitu teh. Ge kiai asal anu tulak cangkeng bae ngacung teh pare gambrung teh kiai mah tungkul ulah asa aing berarti ilmu nu aya di kiai teh dipake takabur jurang pemisah ilmu ai profesor mah jeung doktor jadi jurang pemisah ge ku ilmu na meujeuhna emang parantina teh mah emang teh mah jadi suluh neraka ieu bakalna. Ai kiai mah pan kiai mah lain deui. Urusanan urusan akhirat kok jadi takabur. Nah ieu kiai ge dibere ilmu teh lain beki deukeut ka Allah, beki jauh ka Allah. Ilmuna bakal jadi siksa. Fitnah teh dunia jadi fitnah. Jabatan jadi fitnah, agung ilmu jadi fitnah. Nah, ieulah sumber fitnah. Nu mandak ulah Muhammad ulah didengi kahayang-kahayang jeung permintaan-permintaan tokoh-tokoh masyarakat tokoh Mekah kos kitu anjeun mah anjeun bae jeung nu palalakir jeung nu miskin sok anjeun bae eta mah geus jelas imanna ka Allah jeung ka anjeun itu bacan jelas nu mentak Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum ya Allah wa yusayyi'u janaizah wala yakiru fakiran adqaul faqru aswa Kangjeng Nabi cintaeun resepeun jasa ka fakir miskin komo setelah ditegor ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mantek kiai mah tetep bae kunu jeung nu leutik bae asal kiai geus berpaling ku ari ka nu gede nu leutik ditinggalkeun moal kebel deui kiai di nonaktifkan. Kiai guru deh guru leti kiai lah, insya Allah. Dia undang hari ungu pakir mah, duh waktu, jangan ada waktu. Barang dia undang kuno sugih mah, oh waktu kiri ayah-ayahku. Bisa, jangan ada bisa. Cenah mareng, guys gampang itu mah dibadalkan baik kanu sejen. Waktu, lantaran nuka deleuna RP mah. Guys, tinggal ditungguan beta kiai kos kitu mata. Moal kebel deui. Teh ieu teguran ti Gusti Allah, alhamdulillah Kanjeng biasa deui stabil deuna. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Kitu kene fitnah-fitnah nu tadi diceritakeun teh fatanna kami nyoba ceuk Gusti Allah badahum ka sawareh manusia bibadin. Nu mulia dicoba ku nu hina nu sugi dicoba ku nu fakir nu gagah dicoba ku nu lemah. Maksudna dicoba teh dicoba ku ari kumaha cara menghadapi situasi. Baheula mah situasina situasi dakwah Kangjeng Nabi. Antara iman ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi teh heulaan mana nu mulia jeung nu hina, nu sugih jeung nu fakir, anu gagah jeung nu lemah, nu mantek bian qadimna huku kami ayeuna mah ceuk Gusti Allah teh ieu dimusabaqahkeun dilombakeun diheula-heula. Ilal imani kana iman dicoba-coba heulaan mana antara nu mulia jeung anu hina, imana ternyata heulaan nu hina. Heulaan mana anu sugih jeung anu fakir, ieu imana ternyata heulaan anu fakir. Heulaan mana coba nu boga wawasan, nu boga jabatan jeung jelema biasa-biasa horenganan heulaan jelema biasa-biasa. Pandeuri jelema nu marulya mah percis mun urang ngabangun masjid di lembur. Urang ngabangun masjid di lembur, variasi jelema teh aya nu sugih-sugih di lembur urang bae, nu setengah sugih aya anu handap beuh, nu handap mah pohara sambutanana. Surakna ge luar biasa, setuju. Anu sugih mah setuju. Geus kasieunan teh lah. Ketika cek panitia teh kumaha ku urang ku ari mahlam ditulis make kelas kira-kira kelas 1 kelas 2 kelas 3 1 juta teh nu pake setojo kabeh tinggal nu sugi ulah kitu sedekah mah bisa teu ikhlas geus kasieun nanti heula bae lah atuh sadatangna bae sedekah mah sok make tulisan-tulisan kos kitu. Yes, ulah pokona samerena bae. Nu pakir mah setuju bae, nu susah mah setuju bae, nu sugih nu teu setuju. Mere ngider ku ari RT kamal. Wuh, nu pakir mah nu 100, nu 200, nu 1000, nu 10.000 sabogana nyana bae, geus indah jasa. Tuh, nu sugih mah mere leutik isin mere gede hook. Ah ya bujangna didinya. Ka mana Bapak Pak Haji? Eueuh ja tadi naik motor. Bener sia? Heeh. Je, emang teu nyaon ieu poe ngider. Nyaon jejena tadi naik motor. Padahal mah aya di handapeun bale. Nyiksa awak coba aya RT ngider aya di handapeun bale. Naonan coba? Je, nyana ngintip RT geus berangkat ka arah kudang deui, nginum teh botol blon deui coba. Eta nu sugih. Kepergok. Heh, aya. He, diarep-arep ceuk nyana di kamari. Bisa nu sugih mah tos kitu. Bari kenaan di masjid ieu ngkrami. Kurang sabaraha kurangna? Atuh jang geus kumpulan kabeh mah kurangna 100 meter deui. Hayu bae heulanan ka ka kurangna Pak Haji. Pokona engke kurangna Pak Haji geus hayu bae heulanan batur bae gampang sakit 100 meter ieu. Nyana naekeun geus beres tinggal 50 meter. Hayu teruskeun heulanan. Teruskeun heulanan. Pak Haji tinggal 10 meter deui. Lah aing mah kagok 10 meter mah sararia bae heulanan. Kayak aing mah nu gede atuh nu leutik henteu nu gede henteu eta nu sugih di Vietnam eta lah masyaallah nu pakir apa sekarang itu siap siap boga duit tah teu boga duit tanaga nu pakir masyaallah aing nu sugih ya Allah ieu mah sakadar loloban sok aya nu kitu aya nu henteu-henteu bae nu sugih. Ilah baheula dicoba ku iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata heula anu fakir batan nu sugih, heula anu hina batan nu mulia, heula anu lemah batan anu kuat. Ilah fatanna ba'dhum bi ba'd. Maksudna liyakulu haulai mannallahu alaihim min bainina. Lantaran nu sugih tinggalin kunu fakir ketika manehananan deuk iman ka Allah jeung ka Rasul teh aya gengsi. anu mulia teh kapiheulaan kunu hina ketika dekiman teh aya geng si boga rasa harga diri. Kumaha aing kelamun aing iman teh merencak pakir tuh nya nuturkeun urang jatungtung nama tapak embung-embungna nu sugi dikitukeun. Ketika nu gagah dek iman ka Kangjeng Nabi geus aya terbersit di jero hate namangannya da kulantaran kapiheulaan kunu hina. Engkecak nu hina teh beusi diomong tuh tungtung nama aja nuturkeun urang pang embung-embungna nu gagah nu mulia nu sugih diomong kitu. Embungan celina ngadenge kos kitu. Lantaran ku embung-embungna gengsi dipasangkeun daripada ngadenge omongan kos kitu jeung teu iman. Nusarugi teh kos kitu, masya Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Ngagugulung sugih, ngagugulung mulia, ngagugulung jabatan. Akibatna kufur nyana teh ka Gusti Allah. Gusti kahalangan ku dunya, ku jabatan, ku mulia. Etalah nu ngajarikeun jurang pemisah. Urang indah jasa lamun aya nu sugih bisa ngahiji di lembur jeung nu susah. Aya nanaon hayuh silih bantu asana indah jasa lembur teh bersinar. Mun aya pejabat di lembur eta, beuh teu kahalangan ku jabatanana jeung masyarakat ngahiji be manehanna mah padahal manyana teh jenderal nu sabenerna padahal mah kapten sabenerna mah tapi ketika babarengan jeung masyarakat mah biasa bae padahal manyana mah besekda padahal manyana mah bupati tapi ketika babarengan jeung masyarakat biasa bae padahal manehanna mah kapolres tapi begitu ka masyarakat biasa bae eta indah jasa hirup kos kitu cuma lain kitu pan hei ngana sia nulu-nulu ka aing pan aing lurah goblok teu budak deuleuh meureun lurah aing ye. Deureuh sama lurah. Hei, ka mana sia? Hei, ka ditu Mang Haji. Mang Haji Kiai. Deuleuh meureun aing Kiai di dieu. Teu ka deuleuh geus sia. Menta rokok tuh. Eh, jare tungtungna teh Kiai blon. Eta Kiai Golkar. Dulai Golkar moal atuh. Kajenting, hayang 1000 hayang moal menta lamun lain Kiai Golkar. Ya kula masarardih ku ari mah aya pangajian di masjid panggungna gede diayakeunana ku barakan didat kandidat beres bae ai prak beres kiai-kiai dihareupeun panggung ai prak aya orkes di dinya eta kiai kunaon cara ricing bae cek nyana kesempatan emas je tol atuh balik atuh kiai aya kos kitu mah atuh cek nyana pancan sasalaman can dibere ongkos blon beta. Nah iyalah Kiai Golkar teh kos kitu taram teh habek Kiai kos kitu. Nyai mah jadi gila ngeliat Kiai kos kitu eta. Masyaallah teu boga harga diri. Jibara duit sih di ongkosanana. 100.000 naon hartina 100.000? 500 cenah. 500.000 balikeun ka baso beak. Buku 1 juta cenah 1 juta. Ya Allah, naon hartina 1 juta? Otakna kudu diseuseuh ta Kiai kos kitu. Itu masalah gua redat. Aya kos kitu balik. Enggeus ulah kudu sasalaman-sasalaman. Cenah teu boga duit, leumpang. Ye cenah capek tumbungan sia gunung kadinya. Aduh. Ya kula mah sedih jasa kula. Di watak macet. Aya naon eta? Oh, ja itu mah kiai mah lulu ja make udeng-udeng. Hari ditu na aya anu keur masyaallah, happy-happy. Keur nyanyi si Iteung ya Allah. Akibatna nu sararugi jeung anu gararagah teh ngomong bari inkar manehna lamli akibat liakulu. Aha ulai manallahu alaihim min bainina ceuk anu sarugih jeung ceuk anu maruli apakah nu palalaki eta nu ku Allah dibere nugraha yeuna dibere pitudu dibere hidayah heuy law kana ma hum alaihi hudan masabakuna ilai lamun kalakuan nyana pagawean nyana iman teh eta teh aga jadikeun pitudu atuh mah kapiheulaan ya urang mah. Mun nya ge nya da meunang hidayah moal kapiheula urang mah urang sugih. Mun nya kos kitu teh bener atuh moal kapiheulaan pan urang mah boga jabatan. Mun nya kos kitu teh bener hidayah moal kapiheulaan pan urang mah gagah. Ye ulah dianggap nu hina teh kararitu teh meunang hidayah andai kata eta hidayah kami moal kapiheulaan ngomongna kos kitu kan ngabacok aku. Eta baheula, eta baheula tadi Mekah teh pos karari itu tadi Mekah. Andai kata kuari aya di lembur urang eta teh seseleran urang Mekah baheula. Kulaun jadi karari itu nya baheula persis kos di lembur urang teh. Yuh, mun eta kos itu beda teh jamal kabilan cenah. Eta teh bener kos itu teh. Kunaon eta gengsi nya na. Lantaran geus aya jurang pemisah ti awalna fitnah. Ye, cek Gusti Allah kunaon kararitu ngomongna alaisallahu bi'alama bisyakirin. Apakah teu nyahoeun kitu Gusti Allah ka jelema anu salalukuran ka Gusti Allah? Allah leuwih uninga ka jelema anu bersyukur ka Gusti Allah sehingga Allah nuduhkeun ieu mah jelema hina bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah lemah bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah atuh jelema congkak takabur ku harta jadi takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku gagah takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku boga jabatan takabur teh dituduhkeun muakin acak-acakan ka ditu Masya Allah nemantak ieu iya, urang ulah nyaritakeun zaman baheula zaman buang kawarah tamatu zaman Kanjeng Nabi mah kuari nu Quran geus dimusabaqahkeun Quran geus dijelaskeun berbagai media ngajelaskeun tentang Al-Qur'anul Karim ngaran mabok mah ngaran zina mah ngaran judi mah ngaran maling mah eta teh geus lain rahasia deui ngaran riba mah tapi pangeuninganan di masyarakat urang beuh nu zina ambalaya nu mabok ambalaya. Lain cerita masyarakat dek pejabat balik jam tilu karaokean mabok lain lalaga. Doh cina nyanyi hoanan baik ya tilu kamaman lagi. Acu aing mah bisa disumpah nyaho jasa. Emang babarangan jeung kia dek barang dek henteu lah pokoknya mah. Wah aik itu mah cina barang jeung kia. Wah pokoknya mah dek barang dek henteu nyaho jasa bau kenapa. Aing make kumis palsu, make jenggot palsu, milu ka BSD ka ditu, milu karaokean nu nyanyi teh pan aing eta teh. Ye, nu karaokean teh bisa dideuleuk ku aing. DPR aya sabaraha geus aya di kantong aing. PNS anu mabok, PNS anu balik jam 3 geus aya di kantong aing. Dek modar aing. Ye, emang aing teu nyaho kitu lah sakat teu nyaho. Tah nu nyanyi nu sorana bagus teh nu kamari malam Minggu teh emang saha? Emang saha? Itu tidak awal ya. Sing hade, besi ayah nusosok nakos aing, para DPR, para pejabat sing hade. Sing hade, dah nu kumis aing, pakai kumis biasa, pakai janggot. Iya tu nyaho jasa, mukuari ditulisan ku aing nyaho jasa. Beneran, PNS tu balik jam 3 kemari karaoke antek, ka sesengitan anak aing nyaho. Sesengitan anak aingnya ho, iya teh sesengitan anak teh sesengitan anu, ya ho mun kudu dibejakeun mah. Ulah kaget, nu ngaji kuari teh, nyaho jasa yuk. Masya Allah, iya sesengitan anak sesengitan hair fresh, nyaho jasa. Urang kaler tau mata. Beneran, yehehe, nyaho jasa. Nu urang belah kulon seetik, nyaho jasa. Golkar ya mah terus terang bae, Golkar. Sesengitan anak, waduh luar biasa, istimewa jasa. Naon ieu sesengitan na mali bejakeun. Ka sesengitanana ka ambeu waduh. Nu ieu kieu nyanyina aya nu ngeunaheun aya nu henteu nyaho. Digagalan dotan ku awewe nyaho. Mabok nyaho jasa. Ah cenah nyanyahoanan datang ka imah. Ku aing dibejakeun. Manya kudu dibejakeun di dieu mah. Yeuh, atuh aing bajar batur bareun. Ieu mah dibejakeun soteh ulah-ulah rakyat nu nyekel nagarana model kos kitu. Nu nyekel nagarana model kos kitu. Mantak tinggal urang ngadoakeun bae mudah-mudahan para pejabat dibere hidayah ku Gusti Allah. Ulah jadikeun jurang pemisah eta jabatan jeung harta tea. Allah Maha Kawasa toel Gusti ge eta tea bapa nama Ki Haji. Nyanana ge geus jadi haji umroh sabaraha kali sebenerna mah. Nyaho jasa Gusti pangoelkeun ka pejabat tah DPR teh eta. Lain rakyat mah kuabeh acak-acakan. Kunaon ieu? Horeng seseleran baheula. Aha ulai manallahu alaihim mim bainina. Oh luki tu horenganan anu dibere anugrah heuy. Lamun cacak-cacak nu kitu hidayah kami moal kapiheulaan ya kami teh kapan sugih harta aya di kami manya kapiheulaan ku maneh jurang pemisah harta. Ha Woi, mun kos kitu hidayah, batabilan, pan aing mah boga jabatan. Jabatan jadi jurang pemisah. Baheula, ieu mah baheula. Kunaon ku ari jadi leuwih kedek? Masya Allah, alaisallahu bi'a'lama bisa. Kiri, tinggal cak DPR jaing mah henteu, nuhun teu mah henteu. Ngan nyana ngambeuk mah geus. Nu henteu ge nu henteu ngambeuk mah nyaho nyana geus. Bahwa di lingkungan DPR teh kos kitu. Nu mentak urang mah kuari hayang jasa nyeun perda, jangan lempengkeun hukum-hukum. Boh, jauh jasa. Henteu ai mustahil mah. Naon? Lantaran teu mikiran rakyat, mikiranana nyana bae. Atuh mikiran nyana, balik jam 3 tas karaokean, mabok dan lain sebagainya. Deuk kumaha coba? Dah, cenah kiai coba ambek diintrogasi, datang ka dieu interogasi. Dibejakeun jeung sia-sia anak ke kuaing sia. Pan cenah kiai, bu aing nu karaokean anana. Moal aing bisa nyanyi atuh. Walah kaget teh pokan lah, besiga aya sosok model kua. Tah. Sing ada sia mun teu lompat dicatet sia kuaing. Atau di keramat tunggak baheula atuh yeung nyaho aja. Atau di keramat tunggak teh kapan menta ka pemerintah teh. Saya ini kan kerja begini terpaksa. Ketika di sidang, ayah saya sakit. Sementara saya tidak punya kerjaan, hanya ini yang dapat saya lakukan, jualan apem. Saya punya anak. Kemudian sampai sekolah, masa depannya buram kalau tidak sekolah. Tidak ada yang memberi nafkah kecuali saya. Pekerjaan ini coba bagaimana? Saya mohon dialokasikan. Lain diberantas ku pemerintah. Eta keramat tunggak nama dieueuhkeun, nya nama dia selap-selap di lokasi dialokasikan. Di mana cenah kiai? Di nelayan seetik aya. Lain seetik dua etik. Di belah kota aya. Duh geus kuuluh Jakarta mah. Tah. Eta teh atuh nu kos kitu pan kudu diurusan. Secara praktis tak kudu diurus ku pemerintah, tapi secara moral nanu ngurus kudu wali. Di keramat tunggak lamun eueuh wali cicing didinya deuk pikumahaeun eta para WTS. Aya walian didinya teh. Lain maksudna wali deuk ku kumaha nya mah geus teu ieung-ieung. Ngan wali teh nalingakeun endek datang ka mana ieu budak deuk ku kumahaan ieu. Nasehat mapan terus bae. Wali didinya teh atah nahanan siksa. Jehe, kuari lamun henteu aya wali di perhotelan deuk kumaha coba. Masya Allah. Tanu matak pejabat anu mararabok nyaho walinya heun. Deuk datang ka mana ieu budak, bebejana mangurusan rakyat. Di DPR lain ngurusan rakyat, di PNS aya wali nyahoeun. Ngan dina hatena ngadoa ka Gusti deuk ka pana lalaguanana ieu budak. Aduh, aduh, aduh. Teu ku kumaha? Walina sarua jeung nyana, wayah nyanyi-nyanyi. Wayah diuk di meja biasa ngan hatena jana ngadua ka Gusti Allah. Mun eueuh walian nu kos kitu siksa turun. Je, samarukan kumaha emang wali teh anu di masjid bae? Gampang wali di masjid bae mah. Leuwih gampang deui jadi wali di gunung bae. Teu ngadenge situasi jeung kondisi kumaha kumanu paling sulit. Wali tanggung jawab tuh di keramat tunggak. Hei wali, tuh tanggung jawab di hotel-hotel. Jelebanu lawan masum, zina dan lain sebagainya. Nyana cicing dirinya akur jeung batur padahal hatena ka Gusti Allah. Mun eueuh nu kituan tsunami sia. Tah, eueuh nu berpikir ka arah eta, nu mantak kiai di Golkar-Golkar, kiai di Golkar teh kade. Ieu teh nasehataneun ieu teh eta. Wali ngamuk sia. Makan kumaha nyanyi biasa wali mah. Weh, no problem. Setik dibawa ke arah kos kitu supaya nyaho Indonesia teh lain lalagaan. Mun eueuh para wali di tempat-tempat judi, di tempat-tempat kos kitu, wallahu a'lam. Nyana tetep noel ku cara nyana ngan encan dibere hidayah. Nu mantak loba jelema nu geus eleh, toel ngobrol kembali. Kitu keneh nu jadi pejabat, toel setik. Hidayahna mah pan di Allah nyana nu nganasehatan. Ku kadang-kadang heceurik eta tah meunang ti waliullah. Jii, samarukna kumaha? Ai pangajian di panggung mah babari, jadi wali di masjid mimpin marhaba, kemudian di gunung, kemudian di leuweung, atau emang jang dirina sorangan nu hese ge nu hese wali geus mantep kawaliana itah ngangon masyarakat tuh pamarentah angon ku caranya mah tuh pejudi angon tuh petani angon tuh masyarakat teu kanyahoan mun eueuh wali-wali nu kos karar itu wallahu alam di Indonesia kuari keur acak-acakan di nagara tapi ketika diajak perang perang jeung Amerika kunaon atuh hayu bae mun lain ajakan wali moal bisa tata dina salat teu judi terus ketika dok Amerika nantangan Indonesia engke ge wali naek hey siap nu panghelana siap nu mabok ya atuh emang mabok ieu mah siap kitu nyaho kaler kidul siap jakeunet ya geus kajian pae mangan sakali jeungeunet emang keur mabok pae ieu hehehe, itu kertu jahona naon tah iyalah, cerita wali lain di Indonesia be, di Irak, di Iran, di Arab, dunia wali-wali nu beratnya justru wali anu diberi mandat ku Gusti Allah tah dinukos kitu, dumantak tahapan-tahapan wali teh loba jasa loba jasa, nah ketika ditugaskan rangkaianana sarua jeung organisasi pan kukula sok dicaritakan kewalian teh numantak maot hiji ganti maot hiji ganti maot hiji ganti abdal salilana hiji raja wali citra kebon jeruk teh mah imamani dua masyik maghrib mukhtar tilu kemudian kitu ayeuna mah autad opat wali abdal tujuh dan lain-lain sebagainya sebagainya sebagainya maot ganti maot ganti maot ganti ditugaskan di mana di mana di mana mentak nyaho keberadaan di anu atuh nyana tugas kadang-kadang nyana nyekel melodi tang ding tang tang ding tang tang ding tang oh berarti Roma Irama wali merenya ya Karim kok jadi kadinya ya ini ngomong iya sih gara-gara orang Arab loon ye aha ulai ye jadi berarti harta jadi jurang pemisah memisahkan dirina jabatan memisahkan dirina mulia memisahkan dirina tah lamun geus teu kapisahkeun daek diuk babarengan jeung urang model kieu jabatan mah jabatan bae minggu aing ngaji harta mah harta bae minggu aing ngaji ngahiji jeung masyarakat nu lemah keur naek mobil mang mah kana ngaji ka ceuleum mah geupan leumpang bae atuh geus boga kendaraan jeung naik mobil atuh duit agak awal naik tadinya di ban Masya Allah nyana ku dikitu kena alhamdulillah alhamdulillah guys terus terus baik terus baik orang sini doakan baik oh naik naik naik ke dia ta dia ngespin wah aduh didet gen didet didet gen beuh eta hebat jasa sugih teh ya pake babantu jeung batu eueuh jurang pemisah Masya Allah oh. Luar biasa tak etalan ke sabalikna sugih tawadu leuwih hebat tibatan nu pakir tawadu pakir bantu tawadu ge emangnya nama teh ditawadu tawadu ge geus kudu tawadu tapi nu sugih tawadu istimewa boga jabatan tapi nyana tetep bae handap asor Masya Allah nu pangheulana ka sorga nu kos karar itung ke bakal kitulah nayalah carita tentang fitnah-fitnah nu ngajadikeun jurang pemisah harta jabatan jeung kamulyaan sumber daripada fitnah. Ki Muhammad wa idza ja'aka allazina yu'minun di mana datang ka anjeun jelema nu ariman nu ngimankeun ka ayat-ayat kami nu agung jak Allah yakni nu palalakir teh fakul sampaikan ku anjin omongkan ku anjin salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah kasalmatan Allah kesejahteraan Allah muga tetap ke aranjin kabeh Gusti Allah geus bastikeun kana zatna ar-rahmat ar-rahmat annahum sanyanyana kalakuan manamila minkum suwan sajalma nu beramal goreng bijahalatin ku sebab bodoh aju sumataba kemudian tobat mimbadihi sabada beramal goreng wa aslaha amalahu matutkeun memperbaiki amalna ihi atuh pangeran Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim Gusti Allah mah maha ghafur jeung maha rahim anu kamari teh harta asa aing luar biasa sugihna jadi jurang pemisah sehingga ngomong sadaek-daek, kalakuanana sadaek-daek, berarti nyieun kagorengan. Kitu keneh kamari keur jadi pejabat teh bekahalangan ku jabatanana teu kadeuleuh kabeneran teh. Mabok aya di nyana, marah aya di nyana, segala aya di nyana lantaran boga kakawasaan nyana. Ternyata horenganan eta teh ku kabodohan. Barang geus nyaho mah kana bener ku ngaji teh dibere hidayah ku Gusti Allah, nyana tobat ka Gusti Allah. Kitu keneh nu mulia tadi nama kabawa ku situasi kamulyaanana teu meunang salah saeutik, teu meunang salah saeutik, teu meunang salah saeutik, cegekan nyana mah benduan nyana mah. Korenganan ternyata barangnya hokmah kuari teh ya. Oreng kos kitu teh kalakuan goreng, nu kamari omonganana goreng, nu kamari kalakuanana goreng, nu kamari tingkahna goreng, teh teh nyana beramal goreng teh bijahalatin ku sebab can nyaho bodoh. Seigi dari laksanakeun barang kuari nyaho mah tobat ka Gusti Allah, tuluy ngaberesan pagaweanana. Kumaha teh Gusti Allah? Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim. Gusti Allah mah maha gopur, maha rahim, jusu gedena hampura Gusti Allah teh jang nu salah, aya nu teu salah mah teu kudu dihampura ku Gusti Allah ka sorga wae. Tah gopur Allah jeung rahim Allah teh jang nu salah. Kabari mah pejudi kuari mah tobat sorga, cak Allah dihampura ku aing sia. Kamari mah tukang zina kuari mah tobat sorga, aing mah pangeran. Jih ulah sieun-sieun kamari mah korupsi kuari tobat, bikeunan deui nu aya mah ka ditu tobatna ikhlas teh jeung kaduhung sorga, cak Gusti Allah aing mah pangeran. Lamun siamun tayang ka aing, ku aing teu dihampura atuh mana pangeran. Ima pangeran, geus teu penting mah tobat ka Gusti Allah. Nyaan tobat na 1 juta kali kesalahan. Langit kolong langit, tiluh ku dosanya na Allah gede hampurana leuwih tibatan kolong langit. Tiluh langit teh kolong lah jeung langit teh ku dosa urang teh. Allah leuwih jembar hampurana jeung rahmatna tibatan kolong langit jeung langit. Ini pokoknya mah kataba rabbukum ala nafsih rahmah. Allah geus pastikeun rahmat ujian anak jelema. Nu teu salah mah geus ulah dicaritakeun, nu salah hampura ku Gusti Allah. Ye enteng jasa. Nu mata kecak pejabat mumpung ora ja Allah mah maha hampura ieu. Ya selenan happy-happy bae, mending mun teu modar sia. Mun nu modar can kaburu tobat deuk kumaha. Kemana? Ngaji. Ya, ortodok. Dak ngorang ngaji. Hayang aing ka ditu ka puncak. Duit teh teu boga jeung aing. Hayu, duit setan mah kudu dikasetankeun deui. Ye, emang geus duit setan ieu mah. Sapira riba geus sudah kasetankeun deui. Cek nu teu daekeun dibake ka masjid duit bener mah, aya duit setan mah. Hayang aing, ya sia mah setan sarua. Si aing milu jeung setan. Lalu omong. Mana sesama setan tidak boleh saling mendahului. Jih, atuh berangkat ka ditu. Ah, geus ulah sok ngaji, pokona ngora keneh mah mendingan kieu bae geus. Teh, sekolot karek ngaji. Teh geus sekolot gagarak. Aduh, aing keur ngora cimplong aya di aing. Hotel aya di aing geus kumaha? Ya aing ah, aing mandek tobat bebeja ka kiai. Asal geus rarang sadan kitu bebeja ka kiai. Waalaikumsalam. Aduh, kiai kurang nu tobat. Ye tobat mah tu ka Allah. Diampura moal. Emang penyakit naon baheula? Kiai itu bisa disebutkan. Sebutkan ku sorangan baheula ka Gusti Allah. Emang naon ye penyakit nah, dah kiai. Pokona kula mah datang ka seseungitan-seseungitan WTS geus nyaho, ye si A, ye si B, si C geus teu kasaliru deui. Nyaho jasa. Kula peureum ngambeuan awe liwat. Ah, Subang ieu mah ye. Geus nyaho jasa. Kula peureum liwat awewe seng Bandung ieu mah geus moal ka saliru. Kula peureum liwat ieu Karawang ieu mah. Kula liwat nu ieu. Oh, ieu mah Kebo. Oh, bener bareng dulu bener Kebo teh di Pandian tah mah tuh. Jadi ku geus nyaho nyahona kula mah peureum geus kadir. Tak kitu tak kumaha kuari mun tobat. Je atuh asal nyaan bae. Tobat ka Gusti Allahna lantaran Gusti Allah mah summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur. Deketan kiai menta jalan cara tobat nu bener kumaha ke dituduhkeun ku kiai, laksanakeun instruksi-instruksi kiai di akhirat insyaallah. Lantaran urang percaya kana dauhan Allah kataba rabbukum ala nafsihir rah Allah mastikeun ka zatna memberikan rahmat ka jelema nu balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ka tokoh-tokoh Mekah, wahai tokoh-tokoh Mekah, ulah kahalangan ku gagah, kahalangan ku sugih, kahalangan ku jabatan. Allah mah mahampura. Kamari ngomong-ngomong aha ulai aha ulai aha ulai, sok sadarkeun ku ari mah kasalahan-kasalahan eta dianggap bodoh. Kulantaran bodoh Allah mah maha hampura. Sok geura tobat dinasehatan ku Kangjeng Nabi, tarobat pandeuri nu sugih is asup Islamna imanna, pandeuri nu gagah imanna, pandeuri nu mulia imanna, tapi ujung-ujungna mah buabareungan nu sugih, nu susah, nu gagah, nu lemah berangkat. Ilai kalimat tilah perang ngalawan musuh-musuh Allah. Asal geus ngahiji nu susah jeung nu sugih, nu lemah jeung nu gagah, rakyat jeung pejabat, deuk kumaha ge pasti menang bae. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, kulantaran babarengan. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa babarengan. Nu susah jeung nu sugih bisa babarengan, nu lemah jeung nu kuat bisa babarengan, rakyat jeung pejabat bisa babarengan, dalam rangka nanjerkeun agama Allah Subhanahu wa taala menuju Allah anu ghafurur rahim. Bibarokati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin, walhamdulillah.